Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu bersama untuk mengkaji firman-firman-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti dapat menjadikan kita terinspirasi, menjadikan keterangan-keterangan firman Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bagian daripada gerak dan aktivitas kehidupan kita, dan sehingga kita mampu menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat 53 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karahan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Para pendengar rahimakumullah, ayat 53 ini masih merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman dan juga sekaligus sanksi dan hukuman terhadap orang-orang munafik, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kefasikan yang tidak mau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya sudah dinyatakan tentang bagaimana Allah memberikan gambaran bahwa sikap mereka untuk tetap berada di kota Madinah, tidak mau berperang, itu sebenarnya hanya merugikan diri mereka sendiri. Takut merasa capek, padahal sebenarnya akibat perbuatan mereka itu mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai azab yang begitu menyengsarakan di hari akhirat nanti. Nah, di dalam ayat 53 pada hari ini kembali Allah memberikan hukuman terhadap orang-orang munafik yang tidak mau ikut pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman itu adalah qul anfiqu tau'an aw karhal lan yutaqabbala minkum, bahwa apapun yang mereka nafkahkan, pemberian mereka baik secara sukarela maupun dipaksa untuk kepentingan agama Islam atau untuk kepentingan perang, itu sebenarnya tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Menarik di sini bahwa pertama sekali yang dijelaskan adalah kul, untuk menunjukkan perintah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menerima apapun pemberian dari mereka. Akan tetapi ternyata di dalam perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melakukan tindakan penerimaan terhadap nafkah yang mereka berikan. Untuk menjawab tentang gambaran kedua gambaran ini, terkadang Rasulullah menerima dan terkadang Rasulullah tidak menerima sebagaimana yang terjadi pada Sa'labah, maka Syekh Muhammad Mutawalli Syari menjelaskan ketika Rasulullah tidak menerima pemberian zakat yang dilakukan oleh Sa'labah atau yang diberikan oleh Sa'labah, maka itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ayat ini diturunkan. Jadi ketika ada perintah dari Allah tidak diterima infak, zakat dan pemberian mereka, maka itu diberlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'labah. Akan tetapi adanya sikap dan perilaku Rasulullah yang menerima pemberian zakat atau harta yang dilakukan dari orang-orang munafik, sebenarnya itu hanya bersifat zahir saja, karena apakah pahala dan penghargaan dari Allah itu bisa diterima oleh mereka, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 53 dari surat At-Taubah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatakannya kepada kaum munafik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, anfiku tau'an wa karhan, berinfaklah kalian dengan sukarela ataupun terpaksa. Apakah memang Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad betul-betul memerintahkan kepada kaum munafik untuk berinfak dengan sukarela ataupun terpaksa. Menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tentu saja ini bukanlah perintah dalam arti hal yang sesungguhnya, tetapi lebih bersifat dari sindiran dan ejekan. Artinya, walaupun kalian berinfak dengan sukarela ataupun terpaksa, lan yutaqabbala minkum. Jadi permasalahannya bukan amfikunya, tetapi lan yutaqabbala minkum. Allah tidak akan menerima. Kenapa? Kenapa kok tidak menerima? Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemukan non-muslim, orang agama lain bersedekah, berinfak atas nama dirinya atau badan sosial yang dimilikinya atau corporate social responsibility yang merupakan tanggung jawab dari perusahaannya, diantaranya terkadang untuk membangun masjid, diantaranya terkadang untuk menyantuni anak yatim, diantaranya diberikan untuk memberi fasilitas sarana dan prasarana umum. Tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan tidak akan diterima infak seperti ini. Timbul pertanyaan Ustaz Perdana, ini seakan-akan ada sentimen Tuhan terhadap orang kafir. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada belas kasihan dalam hal itu, dia sudah berinfak, masa gak diterima sedikit pun? Dia sudah berbuat baik, kok tidak ada tegur sapa dari Allah kepada orang yang telah berbuat baik ini? Tidak ada pahala dan tidak dimasukkan ke surga padahal dia sudah berbuat baik. Bagaimana ini Ustaz Perdana? Iya, ini dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa ada hal penting yang menyebabkan kenapa tindakan baik mereka ini, tindakan bermanfaat mereka ini itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang paling utama adalah karena mereka tidak lagi beriman kepada Allah. Sedangkan syarat diterimanya amal ibadah, amal saleh, aktivitas seseorang itu mendapatkan penghargaan dari Allah kalau ternyata itu dilakukan atas dasar ketaatan kepada Allah dan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud tau'an di sini Ustaz Perdana, ada tau'an, ada tau'an, apa bedanya? Dia orang kafir itu sukarela, ada ketaatan. Iya. Perbedaannya adalah kalau ketaatan itu memang betul-betul karena dilakukan karena memang ketundukan dirinya, loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sukarela ini dilakukannya hanya sekedar dalam bentuk seremonial saja, hanya senang dalam hati, bentuk zahir saja. Penampakannya itu nampak seakan-akan dia memang memberikan, padahal sebenarnya itu tidak dilakukannya. Begitu. Inilah perbedaannya. Nah, perbedaan lainnya adalah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa terkadang di dalam Al-Quran Allah memakai kata karhan. Di dalam keterangan ayat yang lain Allah juga memakai kata kurhan. Jadi karhan dan kurhan. Ada yang menganggapnya ini sama, tapi sebenarnya berbeda kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kalau kata kurhan itu lebih banyak atau biasanya terorientasi kepada dipakai untuk orang-orang yang sedang hamil. Kurhan itu artinya adalah susah payah. Jadi susah payah ketika dia hamil. Maksudnya adalah bukan pada saat proses kehamilan itu yang menyebabkan seseorang susah, tetapi pada saat dia hamil, menanggung kehamilan itu, itulah yang disebut dengan susah dan kepayahan. Dan lagi pula bahwa kata kurhan ini sendiri itu sebenarnya juga ditujukan untuk makna sesuatu yang tidak disenangi manusia. Begitu. Nah, kalau karhan ini adalah keterpaksaan sebagaimana terdapat dalam ayat pembahasan kita ini. Jadi sesuatu yang terpaksa dilakukan yang tidak ada hak pilih yang dilakukan oleh pihak lain pada dirinya. Jadi ini perbedaannya antara kurhan dengan karhan dan jangan disamakan. Nah, satu hal yang menarik tadi sebagaimana sedikit tadi sebelumnya Ustaz Perdana, sebelum kita jauh, kalau saya menambahkan tadi ada tau'an dan to'i. Atina to'ain, kami datang dengan taat. Kalau tau'an ini sukarela. Bedanya antara sukarela dengan taat tadi, sukarela itu suka hati. Sesuka hati, berdasarkan keinginan hati. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik, seperti tadi kita sebutkan CSR yang dia lakukan, karena dia suka saja. Dia suka memberi sedekah, tetapi tidak ada iman di dalam hatinya. Sementara tau'in itu adalah ketaatan. Kenapa dia bersedekah? Karena saya yakin kepada Allah dan Allah memerintahkan saya untuk bersedekah karena saya yakin kepada hari akhirat bahwa di sana akan ada pembalasan dan orang yang bersedekah akan mendapatkan ganjarannya. Itulah kenapa di sini kok disebutkan kul anfiku tau'an bukan to'i'an. Karena apa? Karena orang munafik itu tidak mungkin berinfak secara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar sekali kata Ustaz Perdana, syarat utama itu adalah karena faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dekatkan kepada pemahaman kehidupan kita, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal, bahwa satu catatan yang terpenting adalah bahwa di dalam kehidupan ini bukan seseorang itu melakukan sesuka hatinya atau apa yang dikehendaki saja, akan tetapi dia harus melakukannya sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Ini yang paling penting. Karena sekarang ini muncul persepsi di dalam masyarakat bahwa ya, Anda, diri Anda sendiri, saya, diri Anda sendiri, akhirnya masing-masing berbuat dengan sesuka hatinya. Tapi permasalahannya adalah sesuka hatinya itu malah mengganggu orang lain. Jadi private atau kebebasan pribadi itu terkadang banyak disalahpahami. Nah, inilah yang menarik, bahwa di dalam agama seorang muslim tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Kapan dia mau, dia salat. Seperti kasus zakat maut itu, Ustaz Perdana. Dia berzakat, zakatnya baik, tetapi membuat orang mati gara-gara 30.000 itu gimana, Ustaz Perdana? Iya, itulah bisa sesuka hatinya. Dikoridorkan dalam suka hati. Artinya ada aturan main yang harus dia taati dan harus dia perhatikan. Karena kalau keluar dari aturan main ini, hukum-hukum dan aturan yang ada ini akan membawa dampak negatif pada orang lain. Makanya di dalam agama kita, seorang muslim itu betul-betul melakukan sesuatu karena aturan main yang sudah ada. Ya, contoh yang lain juga nih, Ustaz, pertanyaan jemaah haji banyak bertanya dan sampai sekarang masih bingung orang. Masalah meningitis ini, Pak Ustaz. Dia mau berangkat haji, tetapi kalau dia tidak suntik meningitis, dia tidak dapat visa satu. Kalaupun mungkin dia dapat visa lah, misalnya tanpa suntik meningitis, mungkin orang lain mungkin yang disuntik dia tidak, sebagai apa, kamuflase. Tetapi dia menurut Arab Saudi, walaupun takdir tangan Tuhan, orang yang tidak suntik meningitis akan takut terimbas penyakit di Arab Saudi karena kecenderungan berkumpulnya orang banyak. Ini bagaimana? Apakah termasuk yang haji maut juga bisa disebutkan ini, Ustaz Perdana? Iya, saya kira ini juga salah satu aturan main yang harus ditaati oleh setiap orang, terutama sekali masyarakat Indonesia. Kita boleh saja berbicara tentang halal dan haram, terutama masalah meningitis ini. Memang ada semacam unsur babi di situ dan itu kita anggap haram, sehingga akhirnya banyak yang merasa tidak senang untuk disuntik meningitis. Tapi coba perhatikan, ada maslahat yang jauh lebih besar pada saat dia disuntik meningitis daripada tidak. Kenapa? Karena nanti di situ berkumpul setiap orang. Kalau ternyata tidak disuntik dan dia terkena penyakit, ini akan dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Walatulku bi'aidikum ila tahluka. Jadi di dalam agama Islam, seorang muslim itu harus betul-betul membuka wawasannya. Tidak hanya picik, hanya melihat ini haram dan kemudian dia tidak melakukannya. Sedangkan di dalam agama sendiri kan ada istilah ad-darurat tubihul mahzurat. Ada orang bertanya sejauh mana ini sudah tahap daruratnya nih, Pak. Saya kira yang darurat ini sekarang bukan daruratnya babi itu, tapi daruratnya bahaya orang lain kalau kita tidak disuntik oleh meningitis itu sendiri. Apalagi ada flu babi di sana. Iya, terutama sekali flu babi yang sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada penyakit meningitis itu sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, walaupun sangat singkat sekali kita rasakan pada hari ini, banyak hal-hal yang bisa kita korek dan kita eksploitasi dari keterangan ayat ini. Akan tetapi pada kesimpulannya adalah bahwa di dalam kehidupan ini ada satu hal yang mampu membuat kehidupan itu jauh lebih baik, yaitu pada saat kita memperhatikan orang lain dengan cara memberikan bantuan kepada mereka. Akan tetapi bantuan itu tidak akan punya harga di mata Allah Subhanahu wa taala pada saat kita tidak mengimaninya. Mari tingkatkan keimanan. Mari kita lakukan karena ketaatan kita kepada Allah, bukan hanya sesuka hati kita, karena itu jauh lebih baik untuk kehidupan kita ke depan. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.